Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Akhwani fillah, sekarang kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Jurmiyah, pembahasan mengenai kapan dibaca Anna. Kalau sebelumnya kita memastikan dibaca dengan Inna pada beberapa tempat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai kapan dibaca Anna. Adapun dibaca Inna, manakala pertama kali terletak di permulaan sebuah kalam. Yang kedua, manakala dia jatuh setelah ala al-istiftahiyah. Sudah kita lewati ya. Dibaca inna. Kemudian yang ketiga, apabila jatuh setelah haitsu. Yang keempat, apabila jatuh setelah qasam, sumpah. Yang berikutnya, apabila khabarnya kemasukan lam. Yaitu lam dikenal dengan lam muzahlaqah, lam muzahlafah, lamul ibtida atau lam taukid, sama saja. Paham insyaallah ya? Nah, sekarang masuk yang berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa asabahullah. Al-mawadi'u allati yata'ayyanu fiha fathu hamzati inna. Tempat-tempat yang memang dipastikan memfathah hamzah inna. Jadi bacanya bukan inna tapi anna. Nah, barakallahu fikum. Wa tata'ayyan anna al-maftuhah, dan anna maftuhah, maksudnya anna dibaca dengan fathah itu anna bukan inna, akan menjadi pasti dan ditentukan bacanya anna. Pertama, perhatikan, idza halat mahalal fa'il. Idza halat mahalal fa'il, apabila dia itu menempati tempatnya fa'il. Apabila dia menempati tempatnya fa'il, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya anna ini kan sudah kita lewati, mausul apa dia? Mausul harfi atau ismi? Mausul harfi, sehingga di ta'wil masdar. Nah, ta'wil masdar itu akan nampak nanti dia kedudukannya fa'il atau bukan, itu maksudnya gitu. Jadi kalau anna ini nanti nempati tempatnya fa'il, anna dengan kalimatnya setelahnya kok diubah menjadi masdar kok sebagai fa'il, berarti nanti bacanya anna. Kita lihat. Awalam yakfihim anna angzalna angzala yungzilu ingzalan. Ingat-ingat masdarnya ya. Yakfi ini kan fi'il mudhari', butuh apa dia? Butuh fa'il. Tinggal ditakdirkan awalam yakfihim ingzaluna. Paham belum? Jadi anna dengan angzalna diubah menjadi masdar. Nah, ditakwil masdar. Pertama kali tahu dulu masdarnya yang mana? Apa masdarnya? Angzala yungzilu ingzalan. Nah, posisinya karena dia disandarkan kepada na mutakallimin di situ, nahnu itu, maka ingzalan yang semula mansub diubah menjadi rafa' karena fa'il kedudukannya. Tinggal dimudhafkan pada na. Jadi awalam yakfihim ingzaluna. Posisi sebagai fa'il enggak di situ berarti? Berarti baca anna. Berarti anna tersebut menempati tempatnya nam fa'il, barakallahu fikum, seperti itu. Nam. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum hafizakumullah. Disebutkan di situ, nam, antum perhatikan. Aw mahalla naibul fa'il, atau dia menempati tempatnya naibul fa'il. Jadi dia menempati tempatnya naibul fa'il, na'am barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Takwil masdarnya itu perhatikan. Kalau di sini maknanya menempati tempatnya naibul fa'il, berarti takwil masdarnya itu, karena anna termasuk apa? Mausul harfi. Mausulun al harfi khamsatu ahrufin. Hiya an wa anna wa kay fahfat wa ma walau. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Inna bukan, enggak termasuk inna ya ternyata. Ya an wa anna wa kai wa ma fahfad walau. Naam. Berarti anna masuk. Kita lihat takwil masdarnya. Nahwu qul uhya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Uhya itu yang dijadikan sandaran. Uhya fi'il madhi mughayyar sighah atau enggak? Naam, dari kata auha. Auha uhya. Berarti katakanlah telah diberikan wahyu kepadaku bahwasanya ada sekelompok dari kalangan jin mendengar. Kan gitu. Berarti uhya butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Dita'wil masdar setelah annahu istama'a. Setelah annahu itu kan ada fi'il-fi'il itu kan? Nah, ta'wil masdar. Istama'a. Yastami'u istima'an. Karena dia kedudukannya naibul fa'il, maka bacanya pun dirafa' dan disandarkan kepada nafar. Berarti kul uhiya ilayya istima'u nafarin minal jin. Paham belum? Nah, jadi antum harus pahami baik-baik ya, kalau dia menempati tempatnya fa'il kok bisa? Menempati tempatnya naibul fa'il kok bisa? Di ta'wil masdar ketemu nanti. Ini ta'wil masdar mana ya? Annahu dengan fi'il setelahnya itu. Paham belum nih? Ada gambaran belum? Ada gambaran? Ada gambaran belum? Antum ada gambaran belum? Sekarang kan di situ kapan dibaca anna dipastikan itu semuanya itu bacanya anna. Kenapa? Karena dia menduduki tempatnya fa'il, yang kedua menduduki tempatnya naibul fa'il. Tahu dari mana? Ta'wil dulu baru tahu gitu loh. Na'wilnya bagaimana? Ta'wilnya seperti biasanya itu. Tahu masdarnya, kedudukannya sebagai fa'il di rafa' sudah selesai. Awalam yakfim inzaluna. Rafa' enggak dia? Fa'il bukan? Fa'il yakfim. Dari yakfi. Awalam yakfihim inzaluna. Yang kedua, qul uhiya ilayya istima'u. Marfu' enggak? Istima'u nafarin minal jin. Jadi istima'u diambil dari mana? Dari anahu istama'a. Diubah ta'wil masdar istama'a yastami'u istima'an. Karena marfu' istima'u dimudhafkan pada nafar. Istima'u nafarin minal jin. Berarti anna bacanya, bukan inna. Insyaallah ada gambaran insyaallah ya. Ayo naam. Berikutnya, au mahal maf'ul atau anna ini menduduki tempatnya maf'ul. Bayangkan baik-baik, berarti ta'wil masdar dulu menjadi maf'ul. Ayo na'am. Baru ketemu nanti. Oh, ternyata ini maksudnya. Gitu loh. Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Wala takhafuna la takhafun. Takhafun, sudah ada fi'ilnya belum? Ada fi'ilnya, ada fa'ilnya belum? Takhafun, sudah ada fa'ilnya wa jama'ah itu. Butuh apa? Maf'ulun bih. Nah, itu maksudnya. Maful bihnya mana? Annakum asyraktum diubah. Asyraka. Yusriku isyrakan. Nah, cuman karena di situ mudah pada tum. Ya kan? Antum berarti. Wala takhafuna isyrakakum billah. Mudah kan? Mudah. Mudah gak sebelah? Mudah. Ada gambaran belum antum? Ayo na'am barakallahu fikum. Mudah. Pokoknya intinya kalau ta'wil masdar itu antum jangan anggap pusing. Mudah. Caranya tahu masdarnya, sandarkan kepada dhamir yang cocok, dah selesai urusan. Kedudukannya apa dia sebagai fa'il atau maf'ul atau naib fa'il, tinggal di rafa' atau di nasab. Dah. Mudah kan insyaAllah? Mudah bagi yang dimudahkan. Allah Ustaz. Memang dulu anak pernah kesulitan ini ya, tapi mudah insyaAllah. Paham ya? Kalau diulang-ulang-ulang-ulang-ulang memang mudah insyaAllah. Nah, mana terus terang dulu kesulitan ini ya, cuman karena merasa kesulitan itu tak bolak-balik. Oh, ternyata ketemu juga. Oh, ini maksudnya. Tiba-tiba gitu, gitu loh. Paham ya? Tapi kalau merasa kesulitan, wah sulit, tutup dah. Besok sulit lagi. Tapi kalau sulit, wah ini sebenarnya bagaimana? Sebenarnya benar enggak? Diperhatikan baik-baik. Oh, ternyata iya benar. Pertama kali tahu masdar dulu. Setelah tahu masdar, kedudukannya apa? Oh, marfu atau mansub atau majrur. Dia disandarkan pada dhamir apa? Cocokkan, sudah selesai. Paham ya? Ya butuh, istilahnya butuh apa? Ketelitian dan juga nam ketelatenan, tahu telaten enggak? Telaten teliti di oh seperti ini. Itu untuk menghilangkan iskal yang mungkin na'am barakallahu fikum ada iskal tapi terpecahkan sementara setelah itu kembali iskal lagi. Nah, itu caranya gitu, diperhatikan. Oh, seperti ini. Naam. Jadi ini mudah ya, perhatikan berikutnya. Au mahalul mubtada atau anna itu menempati kedudukan mubtada. Maksudnya bagaimana? Ta'wil masdar dulu baru ketemu itu loh. Paham ya? Nah, na'wilnya bagaimana sudah kita lewati, kita lihat dulu. Wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'atan. Mungkin enggak mutada jar majrur itu? Enggak mungkin. Berarti otomatis min ayatihi bukan mutada tapi khobar muqaddam. Iya enggak? Wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'atan. Ini kan anna menempati tempatnya mutada muakhar. Tahunya dari mana? Ta'wil sudah. Di ta'wil masdar annaka tara ra'a yara ru'yatan, udah. Ra'ayara ru'yatan, berarti wa min ayatihi ra'yatuka al-ardu khashi'atan. Paham belum? Nah, seperti itu mudah sekali barakallahu fikum, cuman perlu perenungan. min ayatihi, kan enggak mungkin mutada jar majrur. Enggak ada mutada jar majrur itu. Jar majrur itu kan atau sibul jumlah kan khabar itu loh. Jadi antum langsung pas tahu-tahu pasti oh ini bukan mutada ini. Terus mana mutadanya setelahnya itu? Nah, min ayatihi sibul jumlah khabar muqaddam. Paham salah ya? Naam. Jadi ketemu di situ min ayatihi ru'yatuka al-ardha khashi'atan. Mahum? Naam barakallahu fikum. Sudah ketemu semuanya. Itu antum bisa pastikan bacaannya anna. Kalau bisa ditakwil menjadi masdar tadi, karena annanya termasuk mausul harfi, mausulun al harfi khamsatu ahrufin hiya an wa anna wa kai fahfat wa kai walau fahmat na'am wa kai wa ma fahfat walau. Ewa barakallahu fikum. Yang berikutnya audakhala alaiha harful jar, atau masuk padanya huruf jar. Pastikan kalau inna kok masuk huruf jar bacanya anna. Dzalika bi annallaha huwal haq, ya kan itu anna, karena ada ba di situ, ka anna karena ada kaf di situ, paham ya? Ala anna ada ala, mafhum soalnya ya. Jadi jangan sampai nam terlupakan, diulang-ulang terus seperti ini, karena ini fungsinya barakallahu fikum, fungsinya suatu ketika anda baca kitab enggak ada harokatnya, terus tidak ada juga nah barakallahu fikum istilahnya sebagian tandanya, langsung bisa dipastikan bacanya bi anna. Paham ya? Naam, bukan enggak mungkin bi inna gitu istilahnya. Naam seperti itu. Mahum salahnya ya. I'rab sempurnanya bisa dilihat di bawahnya sendiri, anna cuma menyebutkan syahidnya kapan dibaca anna. Pertama, apabila anna itu menempati tempatnya fa'il. Nah, setelah ta'wil masdar tapi ya, ingat-ingatnya anna ngomong seperti itu berarti setelah ta'wil masdar, paham ya? Naam, atau ketika dia menempati tempatnya naibul fa'il setelah ta'wil masdar. Atau dia menempati tempatnya maf'ul setelah ta'wil masdar, atau dia menempati tempatnya mutada setelah ta'wil masdar, atau ketika kemasukan huruf jar, sudah selesai urusan. Paham salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum, mudah cuman butuh perenungan dan pengulangan. Berikutnya qala al-mu'allifu asbahullah al-mawadi'u allati yajuzu fiha fathu hamzati inna wa kasruha. Sekarang tempat yang boleh dua-duanya, kadang boleh dibaca anna, boleh dibaca inna juga. Kalau yang pertama kan wajib inna, yang kedua wajib anna. Nah sekarang ini boleh dua-duanya, boleh dibaca inna sama anna. Kapan saja silahkan tafadhol. Kita lihat pertama atau kata beliau wa yajuzul amron ba'da, dan diperbolehkan dibaca dua bacaan setelah pertama fa'il jaza, setelah fa' yang fungsinya jaza menunjukkan balasan, fa' yang menunjukkan apa balasan. Nahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin ila qawlihi fa annahu ghafurur rahim. Barang siapa di antara kalian yang mengamalkan sebuah kejelekan karena kebodohan sampai firman Allah taala di akhir ayat tersebut fa annahu ghafurur rahim. Naam. Namanya karena kebodohan itu balasannya apa? Allah taala mengampuni gitu loh. Nah, ini boleh baca fa annahu, boleh baca fa in nahu. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya, ba'da idza al-fujaiyah. Idza al-fujaiyah itu apa? Idza yang mengagetkan. Idza itu, idza fujaiyah itu artinya idza yang maknanya mengagetkan. Tiba-tiba kaget enggak kira-kira gitu? Kaget. Nah, barakallahu fikum. Dakhaltul masjid fa idza Zaidun qa'imun. Aku masuk masjid tiba-tiba Zaid berdiri. Kaget enggak? Ada apa ini? Paham ya? Tiba-tiba berdiri, oh ternyata mau ngasih uang. Oh, contohnya aja ya, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasannya itu idza itu namanya idza fujaiyah ini. Idza fujaiyah itu idza yang ya'ti 'ala sabil mufaja'ah. Yang memang datang dalam keadaan mufaja'ah, membuat kaget itu loh. Tiba-tiba loh, antum awalnya santai aja masuk masjid tiba-tiba Zaid berdiri. Sebelumnya padahal enggak. Kaget ya kira-kira? Pakai idza, idza fujaiyah namanya. Nah, setelah idza fujaiyah dibaca inna boleh, anna boleh. Kita lihat. Nahwu kharajtu, aku keluar fa idza inna zaidan qa'imun, aku keluar tiba-tiba Zaid berdiri. Kan orang bingung juga ada apa itu kok tiba-tiba berdiri. Paham itu? Nah, berarti idzanya fujaiyah. Boleh dibaca fa idza anna zaidan qa'imun, boleh dibaca fa idza inna zaidan qa'imun. Cuman kalau dibaca anna bisa ditakwil ke masdar kan sudah. Mahfuz insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya wa idza waqa'at fi mawdhi'i ta'lil, apabila dia jatuh na barakallahu fikum di tempat ta'lil, maksudnya di tempat yang posisinya itu ta'lil menunjukkan sebab. Sebabnya kenapa sih kalian berdoa kepada Allah Ta'ala? Sebabnya karena Allah Ta'ala itu zat yang maha baik dan juga penyayang. Sebab enggak itu? Sebab. Kita lihat. Nad'u. Nah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Innahu huwal barrahim. Sebabnya karena Allah Ta'ala zat yang maha baik dan maha penyayang. Sebab enggak itu? Nah, itu boleh dibaca. Innahu boleh dibaca annahu. Paham ya? Kemudian lafaz yang berikutnya. Labbaika innal hamda wa ni'mata lak. Ini lafaz apa istilahnya? Istilahnya apa Abdul Fatah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Apa istilahnya apa ini? Lafaz apa ini istilahnya? Kan lafaz itu kan ada hauqalah, hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Hal halah la ilaha illallah. Paham ya? Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah alhamdulillah. Nah ini labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Apa istilahnya itu? Iya teman, istilahnya ini kan bismillahirrahmanirrahim istilahnya apa? Basmalah, ya enggak? Alhamdulillah rabbil alamin istilahnya apa? Hamdalah, benar enggak? Hal halah apa? La ilaha illallah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Itu istilah ya. Lah kalau labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ini apa istilahnya? Apa? Talbiyah. Jangan lupa talbiyah. Naam, istilahnya talbiyah ya. Berapa hafal belum ini? Ini biasanya dibaca ketika sudah sampai di mikot kan, mulai dari mikotnya kan dibaca itu. Nah, ketika sudah di situ ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika laka, kan itu. Nah, antum perhatikan, labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Kenapa? Innal hamda wa ni'mata laka. Innanya ta'lil enggak di situ? Dikarenakan sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan hanya milikmu. Paham belum artinya ini? Paham belum artinya ini? Ya na'am. Labbaika artinya labbaika. Aku memenuhi panggilanmu. Kenapa sebabnya? Innal hamda wa ni'mata laka. Dikarenakan sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu. Ta'lil enggak? Boleh dibaca anna, boleh dibaca inna. Paham? Ini lafaz apa tadi namanya? Talbiyah. Ingat-ingat istilah seperti itu ya. Hauqalah la haula wala quwata illa billah, itu hauqalah. Kalau hal halah itu apa? La ilaha illallah. Hamdalah. Basmalah. Naam. Itu istilah-istilah penting ya. Subhalah. Subhalah. Subhanallah. Itu istilah semua itu. Paham ya? Naam. Ada lagi enggak kira-kira? Hah? Istilah-istilah lagi ada enggak lagi ya? Nah, masih ada ya. Mungkin cuman itu istilah yang ungkapan yang sering muncul seperti itu. Nah, tasmiyah bismillah. Kalau basmalah sempurna, bismillahirrahmanirrahim itu. Nah. Ini namanya talbiyah tadi, barakallahu fikum. Mahum insyaallah ya. Jadi ini tempat-tempat yang boleh dibaca dua bacaan. Nah, barakallahu fikum. Kita baca tuh lagi. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif wa sabahu Allah syurutu ma tashabuhu lamul ibtida. Syaratnya isim yang boleh bergandengan dengannya lamul ibtida. Syaratnya apa syaratnya kita lihat. Naam. Kapan isim tersebut disyaratkan boleh bersambung dengan lamul ibtida? Na barakallahu fikum. Apa maksudnya ya? Kita lihat. Wa tadkhulu lamul ibtida' ba'da inna al-maksurah faqat 'ala arba'ati asya. Dan masuknya lamul ibtida', perhatikan, lamul ibtida' nomor bawah itu nomor 1 tata tengah nomor 1. Sumiyat lamul ibtida' li'annaha tadkhulu 'ala mutada' katsiran. Dinamakan lamul ibtida' karena seringnya kebanyakan dia masuk pada mutada'. Wa ta'ti ba'da inna al-maksurah wa tusamma muzahlaqah. Ya kan? Dan datang setelah inna maksurah, inna maksurah itu yang baca inna. Dinamakan dengan muzahlaqah. Naam. Dinamakan dengan muzahlaqah. Ya wa na'am barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hafizullah, dalam muzahlaqah ini adalah lam yang na'am barakallahu fikum yang fungsinya na'am menguatkan karena lam taukid juga. Wa hadhihi lam maftuhatun fa'idatuha taukid qala Ibnu Syam zahlaquha fi babin fi babi inna an sadril jumlah karahiyata ibtida'il kalam bi muakkidain. Tujuannya perhatikan baik-baik ini tujuannya. Naam, ternyata mereka menjegal zahlaqah, menjegal membikin terpleset gitu ya. Terpleset apa? Menjegal atau membikin terpleset lam itu agar terletak di akhir. Naam. Dalam masalah inna ini. Jadi dia langsung berbalik dari yang awalnya di ujung menjadi di akhir, tujuannya apa? Karena dibencinya memulai sebuah kalam itu dengan dua taukid. Paham ya? Contohnya perhatikan dalam ayat itu ya nanti. Nah, barakallahu fikum atau contoh yang lain perhatikan. Inna fiddari, na inna fiddari, na barakallahu fikum. Apa ya? La kitaban misalkan. Nah, inna fiddari la kitaban. Sungguhnya di dalam rumah itu ada kitab. Nah, itu kalau antum balik, inna kitaban fiddar, aslinya gitu ya. Kalau dikasih lam, inna inna la kitaban fiddari. Bertemunya dua apa? Taukid. Nah, ini orang Arab benci. Jadi biarkan taukid itu ada dalam satu kalimat tapi jangan berdempetan gitu loh. Oleh karena itu mereka menjegal. Zahlaku membuat terpleset gitu loh. Lamnya itu, paham ya? Awalnya di awal dipindahkan di akhir. Paham ya? Nah, agar tidak bertemu antara dua taukid tadi itu. Akhirnya inna fiddari la kitaban. Inna fidzalika la ibratan. Aslinya susunannya bagaimana? Inna ibratan fidzalik. Dikasih lam, nah itu yang orang Arab benci. Inna la ibratan fidzalik. Akhirnya diakhirkan. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Syam dalam kitab Mughni Labib, kitab yang sangat bagus Mughni Labib ini. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di situ. Ini terjadi setelah inna al-maksurah faqat. Lalu itu ini. Ala arba'ati asya dibagi menjadi empat macam. Pertama, ala khabariha, masuk pada khabarnya. Bisyarti kaunihi muakhiran musbatan, perhatikan syaratnya dia diakhirkan, perhatikan ya, khabarnya diakhirkan musbatan, musbatan tidak didahului oleh penafian. Paham? Syaratnya khabarnya diakhirkan dan tidak didahului oleh penafian. Contohnya, nahmu inna rabbaka lasari'ul iqab. Rabbaka isim inna. Khabarnya mana? Sari'u. Lamnya mana? Istilah lasari'ul lamnya itu. Lamu taukid, lamu ibtida', lamu zahlaqah, lamu zahlafah. Lamu taukid, lamu ibtida', lamu zahlaqah, lamu zahlafah. Artinya sama semuanya. Paham? Cuma beda penamaan. Wa innahu la ghafurur rahim. Yang kedua. Wa innahu la ghafurur rahim. Ghafur, khabar inna bukan? Nah, ada lamnya enggak? Diakhirkan musbat, enggak ada nafinya. Terpenuhi ya, insyaAllah ya. Paham belum ini? Gambaran belum, antum? Lah kan sebagai khabar. Sebagai na barakallahu fikum sebagai khabar inna. Itu kan dibalik. Itu kan isimnya yang diakhirkan tadi. Inna fiddari la kitaban. Paham belum? Allah Ustaz. Paham enggak pemahaman? Paham enggak? Dan ini jangan pura-pura paham loh, paham beneran loh ini ya. Nah, Allah Ustaz, ini paham beneran ya. Kalau yang tadi kan dibalik, inna fi dzalika la ibratan misalkan. Aslinya inna ibratan fi dzalik. Kalau dibalik kan gitu, inna fi dzalika la ibratan tetap. Paham ya? Kalau yang ini kenapa kok ghafurun? Karena kan balik ke hukum asalnya. Khabar inna marfu atau mansub? Man? Marfu. Paham ya? Marfu, khabar inna marfu. Nah, jangan sampai keliru ya. Ewa. Berikutnya sekarang yang kemasukan lam ibtida', wa ala ismiha. Dan masuk pada isimnya. Syaratnya perhatikan, syaratnya bisa masuk pada isimnya. Bisyarti an yata'akhkhara 'anil khabar. Syaratnya harus isimnya itu diakhirkan di khabarnya. Aslinya isim kan di awal aslinya. Iya enggak? Inna isim khabar. Nah, syaratnya lamul ibtida' bisa masuk pada isimnya tapi isimnya harus diakhirkan. Berarti khabar sebutkan dulu baru setelah itu isimnya. Contohnya, nahmu inna fi dzalika la'ibratan. Benar enggak ini? Kenapa kok harus diakhirkan barakallahu fik? Dikarenakan kalau diawalkan orang Arab benci istima' baina muakkidain. Paham ya? Bertemunya di antara dua penguat, innala ibratan fi dzalik. Bertemu enggak itu? Ayo na'am. Mahum. Jadi boleh enggak lamun tidak masuk pada isim? Boleh, tapi isimnya syaratnya harus diakhirkan itu aja. Paham insyaallah ya? Na'am. Enggak riskal. Adapun i'rabnya bawahnya itu lihat sendiri, kalau i'rab globalnya inna harfu nasbin wa taukidin tarfa'u tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabni al-fathhi lam i'rab fi dhalika syibul jumlah. Muta'alliqun bi khabar muqaddam mahdhuf taqdiruhu ka'inatun aw mustaqirratun. Naam, la ibratan lamnya lamul taukid lam tidak ibratan isim inna. Paham insyaallah ya? Berikutnya wa 'ala dhamir al-fasl, perhatikan ini masuk juga pada dhamir fasl. Dhamir fasl itu apa sih? Dhamir fasl bukan isim ya. Dhamir fasl itu harfun ja'a 'ala surati dhamir. Huruf yang datang bentuknya seperti dhamir. Huruf ya dia, cuman datang bentuknya seperti dhamir huwa. Huwa kan dhamir kan? Huwa huma hum ya huma unna. Dhamir munfasil namanya ya. Ini dhamir fasl lain lagi. Dhamir fasl itu huruf yang fungsinya untuk memisahkan saja. Tahu ya? Tapi dia bukan isim, tapi apa? Huruf. Harfun ja'a 'ala surati dhamir. Huruf yang datang ala surati ad-dhamir. Huruf yang datang seperti bentuk dhamir. Bukan isim ya? Kita lihat. Nahwu. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar. Ya kan? Aslinya inna hadza al-qasasu al-haq, enggak perlu lahuwa. Nah, huwa di situ didatangkan namanya dhamir fasl. Punya mahal enggak namanya la mahalla lahu minal i'rab? Paham ya? Nah, jadi lamin lam taukid huwa dhamirul fasl. Harfun saja. Mafhum soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Dia huruf la mahalla min i'rab. Paham belum? Naam. Jadi di situ dia sebagai fasl pemisah antara hadza dengan al-qasas. Agar tidak tersamarkan apa? Agar tidak tersamarkan antara na'am na'at man'ud dan khobarnya. Karena hadza ma'rifah enggak? Ma'rifah isim isyarah. Tingkatan ma'rifah yang keberapa? Tingkatan ma'rifah yang keberapa? Khafdal fathah? Isim isyarah? Tingkatan ma'rifah yang keberapa? Antum ingat enggak? Yang pertama dhamir. Isim isyarah yang tingkatan keberapa? Kan diurutkan dulu. Keberapa? Isim mausul dulu, isim syarah dulu. Tertulis belum? Apa? Tiga. Ketiga, benar. Berarti dhamir, alam, isim syarah, isim mausul. Nah, ketiga ya. Ya, na'am barakallahu fikum. Jadi bukan kedua, keduaan alam. Nah, di situ kan dia ma'rifah. Al-Qasas ma'rifah enggak? Ma'rifah. Ketiga yang berapa? Terakhir. Masuk dalam. Yang terakhir? Ya. Yang terakhir, Abdul Fatah, tujuh enggak? Yang berapa berarti? Lima. Yang kelima? Ya. Yang kelima, nah, barakallahu fiik, lima ya. Pertama, dhamir. Kedua, alam. Ketiga, isim syarah. Keempat isim mausul, kelima al-ma'ruf bi'al. Ewa, kelima. Nah, barakallahu fikum. Nah, antum perhatikan. Ma'rifah sama ma'rifah seakan-akan kan na'at man'ud. Akhirnya biar terpisahkan, biar jelas. Kalau bahwasanya dia itu khobar, dikasih huwa itu dhamir fasl. Itu fungsinya itu. Dhamir fasl itu huruf. Didatangkan bentuknya seperti dhamir. Fungsinya untuk memisahkan saja. Mahu insyaAllah ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Berikutnya. Wa ala ma'mulil khobar, ingat-ingat ma'mul khobar, maf'ul khobarnya berarti beramal, kemudian maf'ulnya itu yang dimasuki lam. Paham belum? Ma'mul itu maf'ulnya itu, dan masuk pada maf'ul khobarnya bisyarti taqaddumihi al khobar, syaratnya ma'mulnya itu mendahului khobarnya. Contohnya inna zaidan la'amran dharibun. Aslinya susunannya perhatikan ya, tak bacakan susunan aslinya ya. Inna zaidan dharibun amran, ya enggak? Inna Zaidan daribun amran. Daribun isim fa'il enggak? Isim fa'il. Beramal-amal fi'il tidak? Naam. Butuh apa? Maf'ul bih. Berarti amran itu maf'ul bih. Jadi dia maf'ul khobarnya, maf'ul dharib itu. Tapi syaratnya apa tadi syaratnya? Syaratnya harus mendahului khobarnya. Sudah jelas. Inna zaitan la amran dharibun. Amran mendahului dharibun. Aslinya kan inna zaitan dharibun. Amran. Aslinya gitu kan? Paham belum ini aslinya? Paham? Antum paham belum aslinya? Aslinya apa tadi aslinya? Inna zaitan dharibun amran. Nah amran biar bisa kemasukan lam syaratnya diapakan? Bismillah. Didahulukan atas khabarnya itu. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah kita akan membahas masalah mazaidah kafah pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.